to ka ado bimbingan nan lai tanjung to paminan ura abi rasa kamang di pati ahura siang malam ladenai pupu sia-sia denai membuju lape juo kanan lai pejuo kanan lai. Kanan lah.